rasa sombong karena kita wanita berkelas, wanita berharga. Wanita, kata Siti Aisyah, kau harus bangga. Tonggakkan kepala sebagai pertanda mulia. Tak suka bercanda, tak suka bersapa dengan lelaki ajnabi. Wanita, kata Siti Fatimah, kau harus jaga. Menjaga pandangan dari yang bukan mahramnya. Menutup sempurna, tak pernah melihat yang terlihat laki-laki. Kodrat wanita bukan emas. Kodrat wanita adalah menjaga kemuliaan kehormatannya, perintah agama. Sahabat bersamalah selalu, menjaga semua yang Allah perintah, hingga nanti berbaris bersama wanita mulia. Ya ukhti, tegakkan kepala.